Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhtasatuha. Fa inna kulla muhtasatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah. Wa kullu dalalatin finnar. Ikhwati fillah azzakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita mempelajari daripada kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kita merojaahkan terlebih dahulu apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Satu bait yang diucapkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah di saat beliau ditegur atas tawaduk beliau yang begitu sangat terhadap para ulama, artinya dipandang berlebihan. Maka beliau melafadzkan satu bait. Siapa yang hafal baitnya? Tafadhal untuk menyampaikan, memperdengarkan. Dengan hafalannya, betul. Nafsi. Walan tukram an-nafsul lati. An-nafsu ya. Walan tukram. Walam tukroma, karena ada lan di situ. Nah, ahsan, barakallahu fiik. Yang lain? Baik, takmili semua coba. Berdiri. Takmili. Tafadhalu. Barakallahu fikum. Idadi. Yang dihafal jangan latuhinuha saja. Semuanya dihafalkan. Ya. Latuhinuha terus berdiri, duduk. Nah, barakallahu fikum. Akhosus. Yang belum. Ayo asan tu barakallahu fikum jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan wa ilman. Tayyib terkait dengan atar sekarang, ya. Atar daripada Ibnu Abbas. Pijakan kaki bigolnya siapa yang dipegang oleh Ibn Abbas? Tayyib MDW 3. Nomor 1. Tidak ada. Nomor 2, pijakan kaki dari bigolnya siapa? Siapa? Az-Zuhri. Wahimta. Nomor 3. Zaid bin Tsabit. Nah, Hasan barakallahu fiik. Ijlisu. Tayib MDW2. Nomor 4. Nomor 4. Siapakah nama Al-Ghazali? Al-Ghazali, siapa namanya? Bantu nomor 5. Nomor 6. Aywa, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Di terakhir, kita pelajari akhir daripada adab yang kedua. Dan di situ disebutkan ayat di dalam Al-Quran. Kisah tentang Musa dan juga Khidir alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana keduanya memperbincangkan tentang kesabaran di saat Musa mengajukan satu permohonan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusda. Bisakah aku mengikuti Anda supaya Anda mengajarkan kepadaku dari apa yang Anda diberi ilmu dengannya berupa bimbingan? Maka Khidir menyatakan, innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Engkau tidak akan sanggup bersamaku untuk tetap bisa bersabar. Tidak akan mampu bersabar di saat engkau bersama diriku. Wa kaifa tasbir 'ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu bisa bersabar terhadap sesuatu yang tidak ada ilmu pada dirimu? Tidak ada pengetahuan padamu. Maka Musa dengan penuh tawadhu berusaha untuk meyakinkan bahwa dirinya akan bisa bersabar. Satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Engkau akan dapati insya Allah diriku ini sebagai orang yang bersabar. Dan aku tidak akan bermaksiat kepadamu terhadap setiap perkara, apapun perkaranya. Di sini isyarat bahwasannya kesabaran merupakan bagian daripada pondasi dalam menuntut ilmu. Kesabaran merupakan pondasi di dalam menuntut ilmu. Ibnu Muflih rahimahullah di dalam kitab Al-Adab As-Syar'iyyah, Muhammad Ibn Muflih Al-Maqdisi, murid daripada Ibnu Taimiyah, menyebutkan tentang kisah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bersama dengan keponakan-keponakannya, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, kita bacakan atsar tersebut dalam sahih Muslim. An Ibnu Abi Atiq qol, dari Ibnu Abi Atiq. Ibnu Abi Atiq namanya adalah Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Abdurrahman Ibnu Abi Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi masih terhitung mahram dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cucu atau bahkan cicitnya. Abdurrahman ini saudara Aisyah. Saudara kandung Abdurrahman bin Abi Bakar. Sedangkan Ibnu Abi Atiq ini adalah cucunya Abdurrahman. Sehingga ya kedudukannya sama seperti Aisyah, dia adalah cucunya. Ibn Abi Atiq menyatakan, tahaddatsu ana wal Qasim inda Aisyah radhiyallahu anha haditsan. Aku berbincang-bincang diriku dengan Al Qasim di sisi Aisyah radhiyallahu anha satu perbincangan. Wa kana Al Qasim rajulan lahanah, di mana Al-Qasim seorang yang banyak melakukan lahan dalam berbicara, kekeliruan-kekeliruan. Dalam berbicara. Wa kana li ummi walad, di mana Al-Qasim ini anak yang lahir dari ummu walad. Ummu walad adalah budak perempuan yang kemudian digauli oleh majikannya dan melahirkan anak. Dan tentunya nisbatnya tetap kepada majikannya, namanya Al-Qasim Ibn Muhammad Ibn Abi Bakar. Jadi kedudukannya adalah keponakan daripada Aisyah, Al-Qasim ini. Faqarallahu Aisyah, maka berkatalah Aisyah kepadanya. Ini kepada Al-Qasim. Perhatikan tadi poinnya bahwasannya Al-Qasim ini sering melakukan lahan di dalam pembicaraan. Lahan terkadang keluar begitu saja. Kekeliruan-kekeliruan karena ibunya adalah bukan orang Arab, bukan Quraisy, tapi ummu walad, bekas budak. Sedangkan Ibnu Abi Atiq keturunan Quraisy asli, berbicara dengan sangat lancar dengan bahasa yang fasih. Faqala lahu Aisyah, maka berkatalah Aisyah kepada Al-Qasim, "Malak la tuhaddits kama yatahaddats ibnu akhi hadza? Kenapa kamu tidak bisa berbicara sebagaimana berbicara dengan bahasa yang baik, yakni bahasa yang fasih, seperti yang diucapkan oleh putra saudaraku yang ini?" Semuanya putra daripada saudara Aisyah. Yang satu keturunan dari Abdurrahman, yang satu putra daripada Muhammad. Kemudian Aisyah menyatakan radhiyallahu anha, "Amma inni qad alimtu min aina ataita." Ya tentunya ini ya sebatas kalimat guruan, mungkin maksudnya Aisyah radhiyallahu anha berkelakar dengan keponakannya. "Amma inni qad alimtu min aina atait." Adapun diriku, aku sudah tahu ini dari mana kok bisa seperti ini. "Hadza adabathu ummu." Yang ini, yakni Ibnu Abi Atiq, diajari sama ibunya. "Wa anta adabatka ummuk." Adapun kamu juga diajari sama ibumu. Paham maksudnya? Yang satu dari Quraisy diajari tentang bahasa Arab, tentunya memang sudah menjadi bahasa istilahnya otomatis begitu, bahasanya fasih. Sedangkan Al-Qasim umul walad, dia putra dari ibunya adalah seorang dari Ajim. Maka mendengar hal tersebut, qala fa ghadiba Al-Qasim. Al-Qasim pun tersinggung. Wa adabba 'alayha. Adabba ini kalau kita artikan ya geting gitu ya. Jengkelnya gitu. Dengan ucapan tersebut tersinggung. Falamma ra'a ma'idat Aisyah qad utiya biha qoma. Maka di saat kemudian melihat ma'idah, ini hidangan makan Aisyah radhiyallahu anha, qad utiya biha, telah didatangkan, qoma, Al-Qasim berdiri. Enggak mau makan, mutung. Qalat ain, Aisyah bertanya, kemana? Qala usolli, aku mau sholat. Qalat ijlis, maka Aisyah menyatakan, duduk kamu. Qal, Al-Qasim masih membantah, ini usolli, aku mau sholat. Qalat ijlis hudar. Ini kalimatnya keras sudah ini. Hudar itu sudah bahasa yang sifatnya sudah kasar, dalam artian ghadir itu artinya orang yang melakukan pengkhianatan sebenarnya kalau ghadir. Cuman maksudnya di sini bukan itu. Bahasa yang keras. Dan gudar ini lebih daripada sekedar godir. Ijlis gudar. Kalimat hardikan yang keras. Yang posisi daripada Aisyah adalah tentunya tidak hanya sekedar muallimah bagi dia. Tetapi juga sebagai ibunya. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la salata bihadratit ta'am wa la huwa yudafi'uhul asbathan. Tidak ada salat di saat telah dihadirkan makanan. Tidak pula di saat al-asbathan. Ya, dua perkara yang buruk ya, ini maksudnya adalah al-bol wal ghaid. Dia berusaha untuk menahan daripada dua perkara tersebut. Maka di saat seseorang walaupun sudah datang waktu sholat, kalau hidangan makan telah siap, maka yang dicontohkan oleh Rasul dan diajarkan oleh beliau, dibimbingkan adalah justru mengutamakan dalam artian di sini makan terlebih dahulu. Demikian pula di saat mungkin sakit perut atau menahan kentut, lebih utama untuk kemudian dibatalkan dan diselesaikan hajatnya sehingga dia sholat dalam keadaan betul-betul totalitas menghadap Allah Azza wa Jalla. Setelah menyebutkan athar ini, Ibnu Mufrid menukil ucapan An-Nawawi rahimahullah dalam Adabus Syariah, ya, Al-Adabus Syariah. Tentunya ucapan An-Nawawi ini ada dalam Syarah Sahih Muslim, ya. Karena athar ini dalam Sahih Muslim. An-Nawawi menyatakan wa inna ma qalat lahu Hudar li'annahu ma'mur bihtiramiha. Aisyah mengatakan kepada Al-Qasim sebagai Hudar karena Al-Qasim diperintahkan untuk memuliakan Aisyah radhiyallahu anha li'annaha ummul mu'minin, karena beliau adalah ummul mu'minin, wa ammatuhu juga sekaligus bibinya, wa akbar minhu juga lebih tua darinya, sehingga ada sekian hak yang ada pada Aisyah. Wa nasihah lahu wa mu'addibah, demikian pula memberikan nasihat kepadanya dan berikan ta'dib, memberikan pengajaran. Fakana haqqu an yahtamilaha wa la yaghdab 'alayha, sehingga tentunya mestinya Al-Qasim untuk bisa legowo dan tidak dongkol kepadanya. Artinya di sini sikap yang dibutuhkan kepada seseorang terhadap muallimnya adalah agar dia bersabar menghadapi mungkin berbagai macam kekurangan-kekurangan, seandainya itu dianggap sebagai kekurangan, ataupun mungkin kekasaran, kalaupun ada kekasaran di situ. Karena niatan daripada muallim adalah kebaikan. Al-Imam Syafi'i menyatakan isbir ala muril jafa min muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Sabar kamu terhadap pahitnya kekasaran dari muallimmu, dari gurumu, karena justru meresapnya ilmu itu akan semakin kokoh merasuk ke dalam jiwamu dari kata-kata nafrohnya, kata-kata kasarnya tersebut. Terkadang dalam artian tentunya seseorang, ya, di saat diberikan pengajaran, arahan, tidak pernah bisa untuk mengambil pelajaran tersebut ataupun arahan tersebut, di saat kemudian diberi sedikit tekanan, kemudian merasuk hal tersebut pada dirinya dan merubah daripada keadaan dia sebelumnya. Dan itu banyak contohnya. Bagaimana dahulu Ibn Abbas misalnya, ya, sampai mengikat Ikrimah, diikat dengan tali untuk mau belajar di hadapannya. Tetapi akhirnya menjadi ulama besar, tabi'in. Kemudian Ibnu Mufrid menyatakan wa ala hadza yambagi lil mustafid an yasbir wa yahtamil wa la yaghdab li alla yafutahu al ilm wa la yaktur mukhalafatu. Wa ala hadza, dan berdasarkan ini, yambagi lil mustafid, sepantasnya bagi orang yang mengambil faedah untuk dia bersabar. Wayah tamil, dan legowo. Wala yakdob, jangan mudah jengkel. terhadap sikap-sikap yang mungkin itu merupakan sedikit kekakuan atau kekasaran dari muallimnya. Ya Allah yafutahul ilm, supaya tidak lepas darinya ilmu. Dan supaya tidak banyak menyelisihi daripada sang guru. Kemudian Ibnu Muflih membawakan kisah yang lain. Kisah daripada Ibnu Sirin. Bersama dengan Ibnu Umar. Radhiyallahu ta'ala anhumah. Ibnu Muflih menyatakan, wasa'ala Ibnu Sirin Ibnu Umar. Wasa'ala Ibnu Sirin Ibnu Umar. Ibnu Sirin bertanya kepada Ibnu Umar. An italatil qira'ah fi sunnatil fajr. Tentang memperpanjang qira'ah pada sholat sunnah fajar. Yakni sholat qobliyah. Qobliyah subuh. Yang disunahkan adalah memendekkan, ya kan? Nah, ini ditanyakan oleh Muhammad bin Sirin, bagaimana kalau kemudian memperpanjangnya? Faqal, maka Ibnu Umar menjawab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail matna matna wa yutir bi raka'ah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu salat malam dua rakaat dan kemudian witir dengan satu rakaat. Baru sampai di sini belum dilanjutkan hadisnya, ya. Belum selesai Ibnu Umar dalam berbicara. Muhammad bin Sirin kemudian mengatakan, qultu lastu an hadza as'aluk. Bukan yang ini yang aku tanyakan. Faqal, maka Ibnu Umar mengatakan, bah, innaka ladhakhm. Marah beliau. Ya. Marah. Ini kalimat menunjukkan kemarahan. Ya, artinya di situ apa? Ya, takdib, ya. Diberikan pelajaran oleh Ibnu Umar. Memotong pembicaraan sang guru, padahal sang guru belum selesai berbicara. Ala tada'ni astaqri lakal hadis. Tidakkah engkau biarkan aku untuk membacakan kepadamu hadis? Berkata Ibnu Muflih rahimahullah, fihi ta'dibus sa'il wa tilmid. Pada asar tersebut terdapat ta'dib. Memberikan ta'dib, pelajaran, diberi pelajaran dengan kalimat innaka ladhakhm terhadap sa'il, orang yang bertanya, sekaligus tilmid terhadap murid. Kemudian Ibnu Muflih juga menyatakan, wa qauluhu innaka ladhakhm isharatun ilal ghabawah wa qillatil adab. Innaka ladhakhm. Dhakhm itu artinya kan tampun besar, gendut. Maksudnya di sini adalah isyarat ilal ghabawah. Atau di sini dhakhm dalam artian bebal juga bisa, ya. Artinya orang yang tebal. Di sini maksudnya bebal. Isyarat kepada al-ghabawah. Waqillatul adab. Isyarat kepada sikap kedunguan dan juga sedikitnya adab. Li'anna hadzal wasf yakunu ghaliban. Karena sifat seperti ini, ya, pada seseorang umumnya, pada orang yang disebut dhakhm begitu adalah orangnya hobi afan, ya, tolol, dungu dan sedikit adabnya. Wa inna ma qala dzalika li annahu qata'a kalamah wa ajalah. Ibnu Umar mengucapkan kalimat tersebut, ini kalimat nafroh tentunya, tidak nyaman untuk didengarkan. Karena Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, berani memotong daripada ucapan gurunya. Dan dengan itu, ya, Muhammad bin Sirin sama sekali tidak ada satu riwayat pun menunjukkan bahwa beliau kemudian surut langkahnya dalam thalabul ilm, ya, mutung ataupun yang semisalnya, dongkol terhadap ucapan tersebut dari gurunya. Bahkan terus mulazamah kepada Ibnu Umar dan terus belajar kepada Ibnu Umar sehingga beliau menjadi ulama yang besar. Imam min a'immatiddin. Itu Muhammad bin Sirin rahimahullah. Sehingga sabar ini betul-betul harus senantiasa kita jadikan sebagai kebiasaan hidup kita, gaya hidup kita, kebutuhan hidup kita. Sebagaimana ucapan Umar bin Khattab disebutkan oleh Bukhari secara muallak dalam sahihnya, wajadna khaira aishina bisabr, dengan sigah jazm. Qala Umar, begitu Al-Bukhari dalam sahihnya setelah menyebutkan ayat innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabirun, hanyalah dicukupi orang-orang yang sabar itu pahala mereka dengan tanpa hisab. Artinya pahala tanpa hisab itu akan didapat oleh orang-orang yang sabar. Sedangkan kita tahu bahwasannya balasan Allah itu sesuai dengan jinsul amal. Sehingga sabar itu tidak ada batasnya. Kenapa? Karena balasannya tanpa batas. Balasannya tanpa batas. Sehingga sabar itu apa batasnya? Tidak ada batasnya sabar itu. Kalau dilihat dari sabar itu sendiri. Adapun orangnya, ya memang pemilik kesabaran itu terbatas. Antara satu orang dengan orang yang lain berbeda limit kesabarannya. Tetapi sabar itu apakah dibatasi? Tidak ada sabar dibatasi. Karena tanpa batas maka pahalanya pun bighairi hisab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan wajadna khaira aishina bisabr, kami dapati sebaik-baik kehidupan kami ini dengan kesabaran. Tapi ini melengkapi daripada apa yang sebelumnya telah kita pelajari. Dari adab yang kedua. Kita masuk kepada adab yang berikutnya. Ats-tsalits. Qala al-mu'allif rahimahullah ats-tsalits. Ya, ini al-adabu ats-tsalits. Adab yang ketiga dari adab seorang thalib terhadap gurunya. an yandurahu bi'ainil ijlal. Hendaknya seorang talib memandang kepada gurunya dengan pandangan pemuliaan, pengagungan. Sebagaimana kisah Musa dengan Khidir yang telah barusan kita sebutkan, kalimat yang diucapkan oleh Musa dengan bahasa yang penuh dengan talapuf. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusda. Kalimat yang menunjukkan kelemah lembutan, menunjukkan dan dirasakan rendahnya kedudukan bagi orang yang mengucapkan dan tingginya kedudukan bagi yang diajak bicara. Ini menunjukkan akan mubalagha fi husnil adab. Ibnu Jauzi rahimahullahu taala menyatakan wal makna, dan makna daripada ucapan Musa itu alaihi salatu wassalam, an tu'allimani ilman dza rusdin, yakni agar engkau, agar anda mengajarkan kepada saya ilmu yang mengandung bimbingan. Ini menunjukkan akan merendahkan diri, siap untuk diarahkan, siap untuk diatur, siap untuk dibimbing. Wa hadhil qissah qad haradat ala ar-rihlah fi talabil ilmi. Nah, ini sekarang Ibnu Jauzi menyebutkan faedah-faedah yang ada pada kisah tersebut. Ya. Kisah ini memberikan takhrib, menghasung untuk rihlah di dalam talabul ilm. Dikisahkan di dalam Ibnu Katsir tentang awal mula kenapa Musa alaihi salam kemudian mencari Khidir. Beliau ditanya tentang a'lam ahlil ard, orang yang paling berilmu daripada penduduk bumi pada saat itu. Karena Musa mengetahui bahwa dirinya adalah nabi dan sekaligus rasul, maka sebatas yang Musa tahu bahwa dirinya yang paling berilmu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa ada dari hamba Allah yang berada di Majma'ul Bahrain, dia lebih mengetahui ilmu daripada Musa. Sehingga karena di sana ada orang yang lebih berilmu dalam satu perkara dibandingkan Musa, maka Musa pun berazam untuk mencarinya dan belajar kepadanya. Ya. Disebutkan kisahnya dalam surat Al-Kahfi. Wa in qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba. Didamping oleh Yusuf bin Nun. Aku akan terus berjalan sampai aku berjumpa dengan yang namanya Majma'ul Bahrain. Karena memang disebutkan di situ hamba Allah yang berada di Majma'ul Bahrain. Wa a'lamu mink. Dia lebih tahu daripada, lebih berilmu daripada engkau. Sampai kapanpun kalau aku belum berjumpa dengan yang namanya Majma'ul Bahrain, aku akan berjalan terus. Walaupun berhukum-hukum. Satu hukum itu 80 tahun. Walaupun harus berjalan ya puluhan tahun. Itu azamnya Musa. Sehingga di sini disebutkan oleh Ibnu Jauzi, haradat ala rihla fi talabil ilmi. Wattiba'ul mafdul lil fadil talaban lil fadl. Ini juga faedah yang berikutnya. Al-mafdul diikuti, ya ittiba'ul mafdul, mengikuti al-mafdul bagi al-fadil. Al-mafdul di sini adalah Khidir. Al-fadil adalah Musa. Kalau dari sisi kedudukan, ya Musa memang lebih tinggi kedudukannya daripada Khidir. Tetapi Musa dalam perkara ini ada satu perkara yang tidak ada pada dirinya yang ada pada Khidir. Maka Musa mengikuti daripada Khidir walaupun dia mafdul dari sisi keutamaan. Ya. Lil fadl, tolaban lil fadl, karena mengharapkan fadl. Ya, adanya keutamaan tadi yang ada pada Khidir yang tidak ada pada Musa. Sehingga ini adab juga bagi seseorang yang hendak belajar di saat kemudian dia katakan telah memiliki banyak pengetahuan, banyak ilmu, ya, telah lulus dari berbagai macam kisem-kisem yang ada, menguasai berbagai macam disiplin ilmu, tapi ada satu ilmu yang dia ingin belajar kepada seseorang, maka tunjukkan adab bahwa dia adalah seorang thalib di hadapan gurunya. Walaupun dalam segala perkara, banyak perkara, dia fadil, ya, dia lebih dibandingkan orang yang dia ambil ilmunya tersebut. Ini akan bawa kepada fadilah, dan ini merupakan adab al-anbiya, adabnya para nabi di saat mereka menuntut ilmu. Yang dicontohkan di sini adalah Musa. Wa hasat 'alal adab wa tawadhu' lil mashhub, dan juga menghasung pada adab, menghasung pada tawadhu'. Adab dan tawadhu' terhadap orang yang dia sertai, orang yang dia ambil ilmunya. Disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam Zadul Masyir. Ini kitab tafsir, ya, Zadul Masyir. Al-Qurtubi menyatakan, Al-Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim, karena ini Al-Qurtubi di sini bukan Shahibut Tafsir, beda, ya. Al-Qurtubi di sini adalah penulis daripada syarah Shahih Muslim yang namanya kitab Al-Mufhim. Judul kitabnya Al-Mufhim, Lima Askala min Talhis Kitab Muslim. Biasa disebut Al-Mufhim syarah Shahih Muslim gitu, tapi kepanjangannya itu Al-Mufhim Lima Askala min Talhis Kitab Muslim. Al-Qurtubi menyatakan, wa fihi min adabil fiqh, dan padanya di antara adab-adab fikih, adab-adab kefakihan, adalah at-tadhallulu wat-tawadhu'u lil-alim wa baina yadayhi. Tadhallul wat-tawadhu', merendahkan diri, menghinakan diri kepada orang yang alim di hadapannya. Wasti'dzanuhu fi su'alihi, dan minta izin kalau hendak bertanya. Wal mubalagha fi ihtiramihi, dan sangat dalam memuliakannya, menghormatinya. Wa 'idhami, ihtiram wa 'idhamihi, ihtiramihi wa 'idhamihi, menghormati dan memuliakannya. Wa man lam yaf'al hakadha falaisa ala sunnatil anbiya wala ala hadihim, dan siapa yang tidak melakukan seperti ini, maka dia tidak berada di atas sunnahnya para nabi, tidak pula di atas bimbingan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Masih ada kelanjutan nanti perkara ini yang kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.